tersiksa. Selalu ku ingin berdua denganmu pujaan hatiku. Curahan rasanya tersiksa. Selalu ku ingin berdua denganmu pujaan hatiku.

ayah dan ibu. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan Yang Esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa maha besarnya kuasa sealam semesta. Siapa selalu mengabdi, berbakti pada Ilahi, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Pada semua insan, janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa maha besarnya kuasa sealam semesta. Siapa selalu mengabdi, berbakti pada Ilahi, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Hadir selama-lamanya. Thank you. aku tiada yang terlarang. Sepuasnya engkau memandang, sepuasnya engkau memandang. Padaku tiada yang terlarang. Thank you. kiri.